tajam ya. Digeyol, yol lembu gair. Tenang dengan dong, peduli pas. Banyak dengan dengan gel. Mata toka, jadi gak kuat. Mata toka, tergilah gila. Geyol, geyol lembu gair. Tenang dengan dong, peduli pas. Bangga dengar, angkat tangan di atas semua ya. Kita cepat-cepat lagi ya. Yeah.